tertidur di kasur, kini yang pertama pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Punyai ciri selama ini ku cari, berbeza wajah hanya berkasi. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Apa kata di sana? Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Revenge. DJ Opus mantuni kimura la hati. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Revenge. Performance by DJ Opus Remix. Thank you. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Wajahku dimpiku.